Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita. Membaca dan membaca kitab salat dan melangkah dan masih dalam dan al-jumu'ah. Berikutnya hadis yang ke 132 al-hadis utani wa talatun ba'dahiyah, hadis yang ke 132. Qala al-Maqdisi rahimahullah عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال dari جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما berkata جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب, datang seseorang dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Yaktubun nas yaumal jumu'ah, berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumu'ah. Maka beliau bersabda, asolaita ya fulan, apakah kau telah sholat wahai fulan? Qal, dia menjawab, la. Fulan di sini adalah sulaita wa tofani sebagaimana saya akan diselaskan oleh Ustaz. Sulaita menyatakan tidak, yakni belum. Qal, beliau menyatakan kum farka rokatain, berdirilah sholatlah dua rokaat. Wafi riwayat, dan pada riwayat yang lain, fasholli rokatain, sholatlah dua rokaat. Di sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu memberitakan kepada kita adanya seseorang dari jamaah yang datang di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah. Kemudian dia langsung duduk. Tidak menjalankan sholat tahiyatul masjid dua rakaat. Maka beliau bertanya, bisa jadi mungkin dia telah sholat di tempat yang Rasulullah SAW tidak melihatnya karena banyaknya jamaah. Sehingga beliau bertanya, asolat ya pula, apakah kau telah sholat atau pula? Ternyata jawab tidak atau belum, belum sholat. Maka beliau menyatakan kum farka, berdirilah, jadi bangunlah kamu dari tempat duduk, farka rokatain, lantas sholatlah dua rakaat. Ini makna secara keluarnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam al-Makna al-Jumali, dakhala Sulayh al-Wathofani al-Masjidah an-Nabawiyah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubun nas. Sulayh al-Wathofani masuk ke Masjid Nabawi dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Fajalasa, dia sema' al-khutbah, lantas dia duduk untuk mendengarkan khutbah. Walam yusolli tahiyatul masjid, dan belum sholat tahiyatul masjid. Fama mana'ahu takbiruhu wastighaluhu fil khutbah an ta'lim, maka tidaklah menghalang beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menghalangi beliau peringatan dan kesibukannya beliau dengan khutbah dari memberikan pengajaran kepada lelaki yang datang tadi, jadi Sulaik al-Qutofan. Dalam keadaan beliau sedang khutbah, jadi beliau bukan diam tetapi sedang ada kesibukan. Akan tetapi melihat sesuatu yang butuh padanya irsyad dan bimbingan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian membiarkan. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam ya memberikan arahan, menggunakan sebagian waktu beliau dalam khutbah beliau untuk mengingatkan kepada Sulaik Al-Ghatafani dalam hal ini, kepada sahabat Sulaik Al-Ghatafani untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dan ini tentunya menjadi pembelajaran bagi yang lainnya, karena di situ berkumpul para sahabat yang lainnya, berkumpul manusia pada saat sholat Jumat. Fakhathabahu biqaulih, maka beliau mengajak bicara Sulaik Al-Ghatafani dengan sabdanya, as-salat ya bulan fi taqul masjid qabla an ara, apakah kau telah sholat wahai bulan di pojok masjid sana sehingga aku tidak melihat qabla, sebelum aku melihat engkau. Qala la, dia menjawab tidak. Maka beliau mengatakan umparta rokaat, berdirilah sholat dua rokaat. Qala dzalika bi masjidin 'azim li yu'allim ar-rajul fi waqtil hajah wa li yakuna at-ta'lim 'amman musya'an bainal hadirin. Beliau menyampaikan hal tersebut di hadapan khalayak yang besar untuk mengajarkan yang pertama kepada dirinya Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu anhu pada waktu yang memang dituntut hajat untuk menyampaikan, dan juga supaya menjadi pembelajaran secara umum, secara meluas di antara orang-orang yang hadir. Dari hadis ini tentunya ada dua perkara yang paling tidak kita bisa mempelajarinya. Yang pertama adalah tentang hukum sholat tahiyatul masjid. Dan ini tidak dibahas oleh saya. Al-Basan, Alhamdulillah. Kemudian yang kedua tentang hukum tahiyatul masjid di saat imam sedang khutbah. Ini dua perkara yang berbeda. Baik. Yang pertama terkait dengan hukum sholat tahiyatul masjid. Para ulama dalam perkara ini ada khilaf. Jadi dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang menyatakan akan wajibnya sholat tahiyatul masjid berdasarkan daripada hadis Abu Qatadah, ya. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk hingga dia sholat dua rakaat. Dalam ayat yang lain, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Atau paling besar di rok atai. Ini hadis Abu Qatadah yang dikeluarkan oleh Bukhari. Sedangkan dalam lafaz larangan seperti ini, fala yajlis hatta yusalli rok atai. Tentunya al-asal innehi at-tahrim, asal daripada larangan adalah haram, yang menunjukkan bahwasannya sholat dua rakaat tersebut adalah wajib hukumnya. Ini sisi pendapatnya sangat jelas. Kemudian juga berdasarkan hadis ini, hadis Sulaik Al-Ghatafani, hadis Jabir, di saat Sulaik Al-Ghatafani masuk ke dalam masjid, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Mulai kemudian duduk. Maka Rasulullah SAW memperingatkan, asolah itu yang bulan. Apakah kau telah sholat banyak bulan? Dia menjawab belum. Maka boleh perintahkan kum fasholli rokatain. Sholatlah dua rokaat. Watajawas fi iman dengan muslim. Ya. Kalau muslim tambah dari dua watajawas fi iman dan lintas. Sholatlah dengan ringkas, dengan ringan pada kedua rakaat tersebut. Sisi pendalilannya ini juga sangat jelas. Ada beberapa sisi pendalilan. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berhenti dari khutbah beliau untuk memberikan peringatan, mengingatkan. Jadi kalau bukan karena perkara yang penting, perkara yang besar atau perkara yang wajib, tentunya tidak sampai begitu. Kalau itu adalah perkara yang sifatnya sunnah, tentunya Rasulullah SAW memberikan kelonggaran, keluasan kepada seseorang dalam keadaan beliau sedang berada dalam kesibukan khutbah. Dan khutbah ini adalah wajib hukumnya. Beliau menghentikannya dan memperingatkan. Ini menunjukkan bahwa perkara tersebut bukan perkara yang bukan perkara yang biasa. Kemudian pendalilan yang kedua, perintah beliau agar Sulaik al-Khattabi radhiyallahu anhu sholat, memerintahkan untuk sholat dua rakaat. Sedangkan kalau kemudian sholat, Sulaik al-Khattabi ini kemudian sholat, tentunya dia tersibukkan dengan sholatnya dari mendengarkan khutbah. Sedangkan mendengarkan khutbah hukumnya adalah wajib. Maka tentunya tidak ada sesuatu yang bisa untuk menyibukkan dari sesuatu yang wajib, kecuali sesuatu itu juga merupakan satu kewajiban. Ini sisi pendalilan yang sangat kuat. Jadi, anak ulangi, sisi pendalilan yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan agar Sulaik al-Khattabi sholat dua rakaat, sholat tahiyatul masjid. Dalam keadaan sudah duduk, berdiri, fasholli rakaatain, sholat kamu dua rakaat. Tentunya, di saat dijalankan dua rakaat tersebut, Sulaik al-Khattabi dia tersibukkan dengan sholatnya dari mendengarkan khutbah. Sedangkan ijma' bahwasanya mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Maka tidak ada sesuatu yang boleh untuk menyibukkan dari sesuatu yang wajib, kecuali sesuatu itu juga kewajiban pula. Ini sisi pendalilan. Kemudian pendalilan yang ketiga, dalam hadis tersebut kalimat wa tajawwaz biha. Wa tajawwaz biha. Kalimat ini ya menunjukkan akan bahwasannya dilakukannya sholat dua rakaat tersebut sebagai bentuk tadar darurat karena berada dalam kondisi sedang ada khutbah yang itu adalah wajib, sedangkan perkara tersebut juga merupakan sesuatu yang dituntut. Seandainya itu bukan sampai pada taraf yang wajib, tentunya tidak akan kemudian diperintahkan sampai pada taraf meskipun dilakukan secara ringan. Maka kalimat tajawwaz biha ya, dan ringankan dalam melaksanakan sholat dua rakaat tersebut, ini menunjukkan akan bahwa pelaksanaan sholat tahiyatul masjid dalam keadaan darurat disebabkan karena berada dalam satu keadaan yang wajib, jadi mendekatkan khutbah. Kalau seandainya hal tersebut bukan kewajiban, ini saya akan terhuburkan dengan mendekatkan khutbah. Sehingga kalimat tajawwaz biha atau minima ini adalah isyarat bahwa perkara tersebut adalah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ini dalil yang terkuatnya di antara dalil yang digunakan oleh yang mewajibkan sholat tahiyatul masjid. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhurul ulama yang menyatakan bahwasannya hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, tidak sampai pada keadaan yang wajib. Dan dalil dalam perkara ini adalah yang pertama, dalil yang menjadi dalil secara umum seluruh daripada sholat-sholat selain daripada sholawat al-maktubah al-khamsah adalah sunnah. Paling maksimalnya adalah sunnah makan. Adalah hadis A'rabi yang datang kepada Rasulullah SAW yang minta supaya dijelaskan tentang perkara-perkara agamanya yang wajib atas dirinya. Maka beliau menyatakan khamsu shalawat di kulli yaum wa lailah, 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Beliau menyebutnya sehari semalam, itu yang wajib, 5 waktu sholat. Si Arabi tadi menegaskan, hal alayya ghairuha, adakah atasku selain itu, ada kewajiban lain apa enggak? Rasul menyatakan la illa anta tawwa, tidak ada, kecuali kalau kamu mau melakukan tawwa. Artinya bahwasanya seluruh sholat-sholat yang ada selain daripada sholawatul khams, selain daripada sholawatul khams, maka punya adalah mustahab tawwa nafilah. Dan ini merupakan sesuatu yang sifatnya indah hat, karena orang Arabi terkadang dia datang yang hanya waktu itu saja, setelah itu sudah dia mencukupkan. Dan Arabi ini tadi mengatakan bahwasannya aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi, pergi begitu tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Dan beliau selalu mengatakan qad'aflah idza shadaqa, sungguh dia beruntung kalau dia jujur, dia benar. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada sholat yang wajib selain daripada sholawat al-khams. Meskipun dalil-dalil yang kuat menunjukkan adanya kalimat-kalimat perintah pada sholawat yang lainnya selain sholawat al-khams, akan tetapi semuanya itu dengan adanya qarinah hadis ini bahwa semuanya itu dibawa kepada makna mustahab. Kemudian dalil yang kedua, yaitu qarinah-qarinah. Dalil-dalil ini semuanya adalah qarinah. Yang kedua adalah hadis 3 orang yang datang masuk kepada Rasulullah SAW, beliau bersama dengan para sahabat di dalam masjid. Maka di antara 3 orang tadi ada yang duduk di belakang shaf, di belakang halaqah. Ada pula yang kemudian masuk ke dalam tengah halaqah, dan ada pula yang kemudian berpaling dan tidak masuk dalam halaqah. Tidak dimungkinkan di situ bahwasanya mereka sholat tahiyatul masjid, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak memperingatkan. Ini juga qarinah yang menunjukkan bahwasannya sholat tahiyatul masjid bukan satu kewajiban. Kemudian juga kisah Ka'ab bin Malik yang panjang hadisnya tentang ketertinggalannya dalam perang Tabuk, ya. Setelah 50 hari 50 malam mendapatkan yakni baitul ya hajar dari Rasulullah SAW dan para sahabat, dan turun ayat kepada Rasulullah SAW tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik menjumpai Rasulullah SAW, datang menjumpai beliau masuk ke dalam masjid dalam keadaan beliau di situ ada para sahabat yang banyak. Kemudian Tolkah bin Ubaidillah langsung menyambutnya, menjabat tangannya dan mengucapkan tahniah selamat akan diterima taubatnya. Dan di situ kemudian Ka'ab bin Malik mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan duduk di samping beliau. Tidak disebutkan di situ Ka'ab bin Malik sholat 2 rakaat. Baik. Maka berdasarkan itu semua menjadi korinah yang sangat kuat yang memalingkan daripada asal daripada perintah atau asal daripada Nabi tadi dalam hadis Abu Qatadah bahwa hukum daripada sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Katanya An-Nawawi rahimahullah dalam majmu' Shahih Muhaddats menyatakan ajma'al ulama ala istihdadi tahiyatil masjid. Sepakat para ulama akan mustahabnya tahiyatul masjid. Wa yukrah an yajlis min ghairi tahiyyah wala udhrin. Dan dimakruhkan untuk duduk tanpa sholat tahiyatul masjid dengan tanpa adanya udhur. Di hadis Abi Qatadah Al-Musharraf bin Nahi berdasarkan hadis Abu Qatadah apapun alaih tadi yang dengan tegas melarang. Jadi larangan tersebut juga kepada mana apa? Kepada ganji dan makruh. Ini kata An-Nawawi ada sembahan ulama. Di sana ada khilaf. Tetapi seolah-olah An-Nawawi tidak menganggap khilaf tersebut. Khilaf dinisbatkan kepada Dhamiriyah. Sedangkan Ibnu Hazm sendiri dia sepakat dengan itu. Dalam hal-hal Ibnu Hazm sendiri mengatakan mustahab atau sunnah makan. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyatakan wattafaqa a'immatul fatwa ala annal amra fi dzalika lin nadab. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam Fathul Bari wattafaqa dan telah sepakat a'immatul fatwa para a'immah fatwa para imam-imam ahli fatwa ala annal amra fi dzalik yani fi dzalik hadis atau kota ada bahwa perintah di dalam hal tersebut perintah dalam hadis atau kota ada tersebut linnadab bukan dilujuk untuk makna sunnah wa naqala ibnu battal an ahli dzahir anju. Dan Ibnu Battal menukilkan dari ahli zahir akan wajibnya. Ini seolah-olah Al-Hafidz juga tidak menganggap penelisian daripada ahli zahir. Karena beliau menyatakan kita pakai di awalnya. A'immatul fatwa. Walladhi sarraha bi Ibnu Hazm adam. Yani adamul wujud. Dan yang dengan sorry disebutkan oleh Ibnu Hazm sendiri adalah tidak wajib. Dan berdasarkan ini semua sehingga Allah telah ada iman para ulama yang berkumpul di dalamnya berfatwa bahwasannya ya, as-sunnah liman dakhala al-masjid di ayi waqtin an yusalliya tahiyyata al-masjid as-sunnah tepatnya dengan as-sunnah bukan wajib atau al-fardh yang sunnah ini kan lafaz daripada fatwa lajnah da'imah liman dakhala al-masjid bagi siapa saja yang masuk ke dalam masjid di ayi waqtin pada setiap waktu apapun an yusalliya tahiyyatal masjid untuk sholat tahiyyatul masjid di umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah walahan hukum dan seterusnya itu hadis Abu Qatadah tadi muttafaqun ala sihhati yang telah disepakati di atas kesahihannya kata lazina ahdainu. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan al-qaul bi wujubi tahiyatil masjid qaulun qawiyyun. Pendapat yang menyatakan wajibnya tahiyatul masjid adalah pendapat yang kuat. Maka Asy-Syaikh bin Al-Utsaimin rahimahullah beliau sempat pernah berpendapat wajibnya. di awal-awal fatwa-fatwa beliau, beliau mengatakan wajib. Kemudian beliau berpindah kepada pendapat jumhur. Karena beliau menyatakan alqaul bi wujubi tahiyatil masjid qaulul qawi. Walakinnal aqrab alqaul bi annaha sunnah muakkadah. Akan tetapi yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Wal ilmu indallah, dan ilmunya insyaallah. Demikian fatwa dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Fatwa Abdullah. Jadi terkait dengan hukum sholat tahiyatul masjid, yang rajih dalam perkara ini adalah pendapat jumhur ulama bismillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Meskipun kalau ada yang berpendapat akan wajibnya, tentu tidak diingkari karena memang kuat argumentasinya, hujahnya, sebagaimana yang tadi telah disebutkan di muka. Jadi kembali kepada ucapan Asy-Syaikh Al-Ghazali rahimahullah. Ikhtilaful ulama, ikhtilaf di kalangan para ulama. Ikhtilaful ulama fi man dakhala al-masjid wal khatibu yaqtu. Para ulama berbeda pendapat terkait hukum orang yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan khatib sedang berkhutbah. Hal yusalli tahiyatal masjid aw yajlis wa yabsit lil imam. Apakah dia sholat tahiyatul masjid ataukah dia duduk dan mendengarkan imam? Mendengarkan imam, ya ini khotib. Fadhahaba asy-Syafi'iyyu wa Ahmadu wa ashabul hadithi ila annal masru'a lahu ashab. Maka Asy-Syafi'i dan Ahmad juga ashabul hadis berpendapat bahwasannya yang disyaratkan baginya adalah sholat. Ini sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Mustadillina bihadal hadis. Berdalil dengan hadis ini. Berdalil dengan hadis ini. Rasulullah SAW memerintahkan untuk sholat. Adapun hadis ini, ya, dibantah oleh pendapat yang menyatakan tidak perlu sholat kalau imam sudah berkhutbah. Apa alasannya? Alasannya ini adalah khususiyah bagi Sulaik Al-Khotobani. Alasannya adalah khususiyah dan bahwasannya adalah waqi'atu hal Islamnya, yakni sifat yang kasuistis. Waqi'atul hal, sifat kasuistis, insidental, terjadi hanya bagi Sulaik saja. Maka anggapan ini tentunya terbantahkan dengan al-asal, hukum secara asal bahwasannya sesuatu terlebih itu dihadapan masjidil azim indal malam, dihadapan khalayak, didengar dan dilihat, diketahui oleh yang lainnya. Tentu ini menjadi pembelajaran dan bukan sesuatu yang sifatnya kasuistis saja dan berlaku khusus. Dan terkhususan pada perkara yang sifatnya umum seperti ini itu kepada diri dan tidak ada diri yang menunjukkan bahwa itu hanyalah kasuistis belaka. Kemudian mereka menyatakan ada korinahnya, ada diri yang menunjukkan bahwa ini kasuistis bagi Sulaik. Kenapa? Karena di dalam riwayat Daruqutni, di dalam riwayat Daruqutni itu disebutkan Rasulullah SAW sakata hatta farigho Sulaik. Rasulullah SAW itu diam sampai Sulaik Al-Ghadafani radhiyallahu anhu selesai sholat dua rakaat. Sulaik selesai sholat dua rakaat. Dia tidak melanjutkan khutbahnya. Sehingga dengan ini Sulaik Al-Ghadafani dia tidak melanggar daripada perintah mendengarkan khutbah. Satu sisi karena beliau diam. Dan Sulaik Al-Ghadafani melakukan sholat dua rakaat. Sehingga ini merupakan khususiah bagi dirinya. Karena yang lain tidak diberlakukan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Ini korinah yang sangat kuat bahwa kejadian ini khusus bagi Sulaik Al-Ghadafani semata dan tidak berlaku bagi yang lainnya. Sehingga tetap kalau imam sedang khutbah, ya jangan sholat dua rakaat. Masuk masjid kemudian langsung duduk. Akan tetapi hal ini dijawab dan dibantah oleh jumhurul ulama bahwasannya hadis tersebut, ya hadis yang dikeluarkan oleh Syaikh Al-Qutni adalah hadis yang dhaif. Di dalamnya terdapat rawi yang dhaifkan sendiri oleh Ad-Dharqutni. Bahkan hadisnya itu mukdol. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Baik. Kembali kepada penjelasan kepada Syekh bahwa hadis yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan Ashabul Hadis, yaitu hadis Jabir bin Abdullah, ini hadis yang sangat kuat, yang sangat tepat dan sangat jelas, sangat sahih, sangat tegas akan pembolehan pelaksanaan daripada sholat tahiyatul masjid. Disyaratkannya sholat tahiyatul masjid meskipun imam sedang khutbah. Sehingga karena adanya dalil, ya tentunya ini menjadi khususiah terhadap larangan-larangan yang ada dari mendengarkan dan mendengarkan khutbah. Wa fi hadis, dan juga berdasarkan hadis, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah lam yahtub fal yarka' rak'atain, apabila salah seorang kalian datang pada hari Jumat dan imam dalam keadaan berkhutbah, fal yarka' rak'atain, hendaknya salat dua rakaat. Ini juga sangat tegas hadis. Hadis-hadis yang sangat tegas, yang sangat jelas dari pendapat jumhur di sini Syafi'i, Ahmad dan Ashabul Hadis yang menunjukkan akan tetap disyariatkan masuk masjid dalam keadaan khutbah sedang khutbah, disyariatkan karena ini perintah dari Rasulullah SAW sendiri. Baik, wa dhahaba Malik wa Abu Hanifah ila annahu yajlis wa la yusalli. Dan Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya dia duduk saja dan tidak perlu sholat. Mustadilin bi qawlihi ta'ala, berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan oleh kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah oleh kalian dan diamlah kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diam dan mendengarkan Al-Qur'an. Maka khutbah pun juga demikian. Kenapa? Karena di dalam khutbah tentunya dinukil ayat-ayat Al-Qur'an. Maka karenanya wajib untuk kemudian diam. Ini sisi pendalilannya. Kemudian dua hadis dan juga hadis. Idza qulta li sahibika amsit yaumal jumu'ah faqad lahu. Jika engkau berkata kepada teman, diam kamu pada hari Jumat, maka sungguh engkau telah sia-sia. Yani Jumat, ibadah Jumatmu telah sia-sia. Mereka mengatakan, ya di sisi pendalilannya tentunya, seseorang yang sekedar memberikan isyarat atau mengucapkan kepada teman duduknya, mengarahkan kepada kebaikan, memerintahkan supaya diam. Satu perkara yang ma'ruf. Ini menyebabkan sia-sia ibadah Jumatnya. Padahal dilakukan hanya dalam tempo yang sangat pendek. Ya, sangat singkat. Itu saja, padahal itu juga amal solid, kebaikan, mengarahkan kepada suatu yang baik. Ansyid, ya, kalimat yang sangat pendek. Dan ini betulnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Rasul menyatakan faqallahu. Maka tentunya seseorang yang kemudian menyibukkan dirinya dengan sholat tahiyatul masjid, tentu dia lebih utama lagi untuk sia-sia jumatnya. Karena dia melakukan satu perbuatan yang jauh lebih panjang, lebih lama daripada sekedar mengucapkan kalimat absid. Walaupun kedua-duanya sama-sama adalah kebaikan. Baik. Jadi ini dalil dari pendapat yang kedua yang menyatakan tidak perlu sholat tahiyatul masjid kalau imam sedang berkhutbah. Ada dua dalil disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Basan. Dalil yang ketiga ini yang dibawa oleh mereka, yakni dalil hadis Ibnu Umar dikeluarkan oleh Abu Burani bahwa Rasulullah SAW menyatakan idza dakhala ahadukum wal imam 'alal mimbar fala sholata wala kalam hatta yafrugha al imam. Idza dakhala ahadukum, apabila salah seorang yang masuk wal imam 'alal mimbar, dalam keadaan imam berada di atas mimbar, hatta wala kalam, maka tidak ada sholat, tidak ada kalam, tidak ada, ya tidak boleh berbicara. Hatta yafrugha al imam, sampai imam selesai. Baik. Masih ada lagi dalil yang keempat. Nah, tentunya satu persatu dulu kita bahas dalam perkara ini, ya. Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Kembali kepada ucapan Al-Basam. Wajib al-mustahibun al-salah al-ayah bi-arzwibah. Yang menyatakan disunahkan, tetap untuk disunahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid, mereka memberikan jawaban terkait dengan ayat yang dibawakan bi-arzwi batin dengan beberapa jawaban. Minha di antara jawabannya adalah anna hadaini haditsain mukhassisan ilaha, bahwa dua hadis ini, yakni hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Basan, ya, yang pertama adalah hadis Jabir bin Abdullah dalam matan Umdatul Ahkam, dan yang kedua adalah hadis tidak jaya hukum yang maju mahwal imam yang tuh yang karom hati. Dua hadis ini mengkhususkan bagi keumuman ayat. Ini ala fardhi iradatil khutbah biha. Ala fardhi itu artinya anggaplah. Ini tahazul sebenarnya. Ala fardhi iradatil khutbah biha. Anggaplah memang ayat itu kaitannya dengan khutbah. Sedangkan ya, ayat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan khutbah. Ayat ini tidak terkait dengan khutbah Jumat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa anshitu, ini di dalam sholat, tetapi bukan dalam khutbah Jumat. Sehingga tidak ada dalil. Al-Qur'an dalam artian anggaplah itu adalah yang dimaksudkan adalah di saat khutbah. Atau mereka berdalil dengan apa yang saya sebutkan tadi, bahwasannya toh di dalam khutbah kan dibacakan ayat-ayat. Baik, dibacakan ayat, kadang satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Akan tetapi keumuman daripada khutbah itu bukan membaca ayat-ayat saja. Keumumannya yang menukil dia, tetapi keumuman daripada khutbah bukan ayat yang dibaca. Sehingga hukum itu berlaku secara boleh, secara umum. Sehingga kalau untuk dibawa kepada makna ya, khutbah, ayat ini dibawa kepada makna khutbah, maka tidaklah tepat. Nah, di sini katanya apa? Karena Syekh menyatakan ala fal iradah bil khutbah. Anggaplah yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah khutbah di mana. Katakanlah demikian, maka hadis ini ya mengkhususkan. Hadis ini mengkhususkan. Jadi pada keumuman ayat ya. Hadis ini mengkhususkan. Kenapa? Karena ayat ini bersifat umum bagi orang yang sudah hadir di situ. Bagi orang yang sudah hadir, apabila dibacakan Al-Qur'an, yakni dimulai khutbah dan keadaan kalian sudah hadir di situ, maka dengarkan oleh kalian. Ya. Diam dan dengarkan. Nah, ini berbeda halnya dengan orang yang baru datang. Nah, orang yang datang ini ada dalil khusus. Ya, ini sifatnya umum, ini ada dalil khusus. Idza jaa'a ahadukum, apabila salah seorang kalian datang. Ini hadis. Hadis yang khusus yang menunjukkan di saat datang masuk masjid, maka sholat dua rakaat. Sehingga dia tidak terkena keumuman daripada ayat ini karena dia menjalankan hadis yang khusus. Sedangkan di saat ada dua dalil yang seolah-olah bertentangan, ya, dua dalil yang satu am, yang satu khos, maka tentunya apa namanya yang khusus ini, ya, yang am ini dibawa kepada pengertian yang khusus atau dikecualikan dari keumuman. Yang khusus ini dikecualikan daripada keumuman, dan itu merupakan sesuatu yang mutabak. Kaidah seperti itu disepakati. Baik. Wa kadzalika mukhassasan lil haditsil amir bil insaf. Demikian pula mengkhususkan daripada hadis yang memerintahkan untuk diam. Idza qulta li sahibi ansit yaumal jum'ah faqullahu. Ini juga terkhususkan dengan hadis tadi. Kita bisa mengatakan itu terkhususkan, juga bisa kita katakan bahwasannya orang yang sholat itu dia dalam keadaan insaf, ya. Itu dalam keadaan dia diam. Ini berdasarkan hadis yang lain, hadis Abu Hurairah. Di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sholat, dia diam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, ya Rasulullah, sukutuka bainat takbir wal qira'ah mata kulubi. Wahai Rasul, diam engkau. Padahal dia tidak diam, tentunya dia membaca. Tetapi karena tidak dilafadzkan sebagaimana orang yang sholat tahiyatul masjid yang juga secara sir dia bacanya, maka dinyatakan sukutuk, diam engkau ya Rasul, antara takbir dan qira'ah, takbir dan qira'ah dengan baca salam jadah. Ada di situ kita, ya. Sukutu, diamnya engkau ya Rasul, apa yang engkau baca? Maka dari sisi ini para ulama mengatakan bahwa orang yang sholat dalam keadaan sir ini bisa dikatakan dia itu insaf. Sehingga orang menjalankan sholat tahiyatul masjid dia tidak dikatakan lahu. Kenapa? Karena dia insaf. Allah Ta'ala alam di sholat. Meskipun tadi kita katakan bahwasannya hadis tersebut bersifat umum, ya, hadis amal laut, sedangkan perintah di sini untuk di saat datang kemudian sholat dua rakaat ini bersifat khusus bagi orang yang datang. Orang yang berada di dalam masjid, siapapun dia, kalau dia berbicara kepada rekannya, ya, di sampingnya mengatakan ungkapan sesuatu, maka dia telah sia-sia. Ini secara umum bagi yang ada di masjid. Sedangkan satu kasus di saat seseorang datang, maka di situ ada dalil yang lainnya yang khusus, maka dalil tersebut yang dipakai. Allah Ta'ala alam bisawab. Masih ada satu hadis lagi, yakni di saat seseorang datang kepada Rasulullah SAW, dia menyibakkan apa pundak-pundak orang, kemudian melangkahinya begitu. Dalam keadaan nanti Rasulullah sedang berkhutbah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan ijlis, faqad adzaitu wa anait, itu kamu, kamu telah memberikan gangguan. Di situ menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk apa? Untuk sholat tahiyatul masjid. Maka di situ ini juga hadis apa? Pendalilan yang sangat kuat. Pendalilan yang sangat kuat. Kalau kita bahas satu persatu mungkin tentunya akan panjang waktunya. Al-Him, ya, waktu juga sudah habis. Dalam perkara ini yang rajih adalah pendapat yang pertama, pendapat Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Bahwasanya ya, hadisnya sangat tegas, sangat jelas, tidak jarah di yaumul jumu'ah wal imam yaktub fal yarka' ra'atain, tetap disyariatkan salat dua rakaat. Baik. Supaya tidak menyita banyak waktu, intinya adalah seperti itu. Dan bagi yang ingin untuk lebih memperdalam lagi masing-masing daripada argumentasi, maka nanti bisa untuk kemudian ya melihat ya dari catatan anak boleh nanti bisa dipinjam ini bagi ulang yang ingin mempelajarinya tapi detail perkara. Ya, karena argumentasi masing-masing pendapat. Akan tetapi secara umum bahwasannya yang rajih dalam perkara ini kan lagi, ya, yang rajih adalah pendapat yang pertama bahwa tetap disyariatkan berdasarkan lafaz yang sangat sharih tegas dari Rasulullah SAW, kum farkahum atain. Allahu ta'ala bisawab antara bidahuna wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta.